Antum lihat di bab yang ke 217. 217 dari kitab Al-Sharihin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu wujubu au wujubi shaum Ramadan wa bayan fadl siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa dan yang terkait dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qawlihi syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-salah falyasumhu faman kana maridan aw 'ala safarin fa indat min ajibin ukhar al-ayah. Ini umdah asal pokok dari Al-Quran terkait dengan masalah puasa. Wa mala hadis, adapun hadis-hadis itu faqad taqaddama fil bab alladhi qablah, disebutkan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, saum definisinya adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil akli wasyurbi wal jima'i min thul fajri ila ghurbi syams. Seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan makan, minum, jima' sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Jadi at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala bitarkil mufattirat, ta'abbud kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah dengan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, apakah itu makan, minum atau yang lainnya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam ayat ini khitab ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kenapa demikian? Yang pertama karena siyam Ramadan adalah min muqtadhiyatil iman. Khitab ditujukan kepada orang beriman karena puasa Ramadan itu ada di antara konsekuensi dari iman. Yang kedua, wa anna siyam ramadhan yakmulu bihil iman. Yang kedua, karena dengan berpuasa di bulan Ramadhan akan sempurna dengannya keimanan. Yang ketiga, karena tarkus siyam ramadhan, meninggalkan puasa Ramadhan, yankusu bihil iman, akan mengurangi iman. Sehingga khitab ditujukan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa Ramadan itu adalah min muqtadiyatil iman, konsekuensi keimanan yang akan menyempurnakan keimanan, dan jika ditinggalkan akan mengurangi keimanan. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونا أو كسلا. Khilaf para ulama jika seorang meninggalkan puasa karena meremehkannya dan malas-malasan, hal yakfuru amla, apakah seorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengentengkan wajibnya Ramadan, karena malas-malasan puasa Ramadan, apakah dia kafir atau tidak? Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, was sahihu annahu la yakfur, yang sahih kalau dia masih meyakini wajibnya, tapi dia tidak puasa karena meremehkan, karena meres-meresan, tidak kafir, ya tentunya dia melakukan dosa besar yang sangat besar. Imam Al-Dhahabi rahimahullah, Imam Al-Dhahabi dalam Al-Kabair memasukkan di antara kabair adalah ini, tarku shaum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kau yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dalam amalan yang lain, amalan sholat contohnya, tidak ada disebutkan bahwasanya sholatlah kalian, sholat kita wajib atas kalian sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian. Khusus dalam puasa, Allah mengingatkan bahwasanya puasa itu wajib atas kalian sebagaimana telah wajib juga kepada orang sebelum kalian. Kenapa demikian? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena as-saum fihi masyaqqah. Puasa itu berat. Iya. Saum itu fihi ta'ab. Seorang letih. Saum fihi tarkul ma'alif. Puasa itu dengan seorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya puasa tidak khusus wajib bagi kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi puasa juga wajib ya bagi atas umat-umat sebelum umat kalian, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah tasliyah. Ini adalah tasliyah. Menghibur kita semua bahwasanya yang telah diwajibkan itu bukan hanya kita. Puasa itu juga wajib atas orang-orang sebelum kita. Yang merasa berat sendiri karena umat lain pun diwajibkan berpuasa. Nah, di antara yang pentingnya kita bahas terkait dengan ahkamus siyam dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Al-marad, sakit itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sakit yang la yurja buruhu bal huwa mustamir. Sakit yang tidak diharapkan secara medis sembuh. Sakit menaun yang terus menerus. Kalau seperti ini, maka dia tidak wajib puasa, dia membayar fidyah. Yang kedua, sakit yang yurja buruh. Yang kedua, sakit yang diharapkan seorang sembuh. Dan ini yang terbagi tiga. Saya ulangi, sakit terbagi dua. Sakit yang pertama adalah yang yurja, la yurja buruh, yang tidak diharapkan sembuh, yang secara medis sudah sembuh, maka ini membayar fidyah. Yang kedua, yang yurja buruh, yang mungkin sembuh. Ini yang ada tiga keadaan. Yang pertama, maradun khafif. Iya, sakit yang ringan, yang la yadurru as-saum alai wa la syukuhu, tidak memudaratkan dia dan tidak memberatkan dia. Ya, sakit, ya, pening sedikit, atau misalnya kalau seperti ini bukan udzur, bukan udzur untuk buka, dia tetap untuk wajib puasa. Yang kedua adalah sakit yang agak berat, yang yadurruhu, ya, akan ada sedikit berat, ya, jika dia buat puasa. Kalau ini maka yang afdal yuftir wala yasum. Yang ketiga adalah yang yasukuhu wa yakhaf al-halak itu sama, sakit yang sangat beratkan dia, buat dia payah dan khawatir akan binasa celaka ketika dia buat puasa. Kalau seperti ini maka wajib dia berbuka, haram dia berpuasa. Wa la taqtulu anfusakum innallaha nabikum rahimah. Ini al-marad. Saya ulangi, faman kana minkum maridan. Al-marid itu ada dua keadaan. Al-marid yang yamrad dengan marad la yurja bur'uh, yang penyakitnya secara medis tidak bisa sembuh, ini dia bayar fidyah, tidak ada qadha. Adapun yang kedua, yang yurja bur'uh, yang sakit dimungkinkan sembuh, ya, yang harus mengqadha kalau dia batal, ada tiga keadaan. Yang pertama adalah marad khafif yang tidak akan mempengaruhi puasa dia. Dicontohkan seperti Taimin misalnya, sakit mata, sakit gigi, ini tidak ada udzur. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa mal marad alladhi la yata'athar bihi siyam ka maradil ainil yasir wa marad asin wa basbadarik fa innahu la yajuzu fil fitr. Adapun kalau sakit yang tidak mengaruhi puasa, tidak mempengaruhi puasa dia, sakit mata ringan atau sakit gigi, dan semisalnya, kata beliau, ya, ini bukan rukhsah, tidak boleh dia berbuka. Yang kedua, sakit yang lebih dari tadi, yaitu yang sudah bisa memudaratkan dia. Kalau ini yang afdal dia berbuka. Yang ketiga adalah yang yasukku dan yakhaf al-halak, membuat dia payah, berat dan khawatir binasa, maka ini wajib dia berbuka dan nanti ganti di hari yang lain qadha. Itu sakit. Demikian juga safar. Nanti saya lanjutkan dikit-dikit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.